إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita semuanya untuk bisa ta'lim di kesempatan malam ini. Kita melanjutkan bab yang ke-28, bab tentang hajru as-salaf, sikap para salaf dalam membaikot atau meninggalkan ashkhasan, orang-orang tertentu, min ahlil bid'i, dari kalangan ahlul bid'ah, bi'ainihi, orang tersebut secara terang dan jelas diperingatkan akan bahayanya dan ditinggalkan. Dan ini termasuk dari isi manhaj salaf, ini termasuk bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita diberikan contoh dari sikap Nabi dan juga para salaf dalam menyikapi ahlul bid'ah secara tertentu. Tidak selalu umum pembahasannya, tidak selalu umum. Lafaz yang umum, misal seperti semua bid'ah adalah sesat. Lafaz umum. Ini lafaznya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa menyebut rincinya, itu juga sebuah hal yang salah. Kenapa salah? Karena kadang indal hajah, ketika dibutuhkan untuk manusia bisa paham contohnya siapa agar bisa berhati-hati umat dari orang itu, Anda dituntut menyebut nama. Indal hajah, ketika dibutuhkan, dituntut menyebut per individunya yang harus ditinggalkan. Ketika tidak mau, padahal dibutuhkan penyebutan nama seseorang dan untuk ditinggalkan orang tersebut, kalau tidak mau, maka dia berarti menyelisihi ajaran para salaf, ajarannya Nabi dan para sahabat. Sehingga pembahasan tentang memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah itu bisa secara umum dan juga bisa secara apa? Rinci, individu demi individunya. Disebutkan nama mereka dan disebutkan kebatilannya agar umat menjauhinya dan meninggalkannya, sehingga umat terselamatkan dari makar bahaya yang akan dimunculkan oleh si fulan yang sesat tetapi manusia menyangka dirinya baik. Dan itu mungkin orang menganggap itu ghibah. Betul, itu ghibah karena menyebutkan kejelekan orang. Tetapi ghibah yang diperbolehkan dalam syariat. Sudah kita lewati pembahasannya di bab yang sebelum ini. Yang bab ini akan ada contoh-contoh secara nyata tindakan salaf dalam mengusir seorang dari majlis. Wah, mengusir lho Pak. Mengusir ini kok medeni modal? Medeni lho, jadi ngusir-ngusir. Ya, salaf memberikan contoh. Seperti Imam Malik, ketika Imam Malik berbicara tentang nama Allah dan sifatnya, beliau menyebutkan Allah beristiwa di atas arsy. Disebutkan ayat dan hadisnya oleh beliau dalam sekian banyak ayat dan hadis. Ternyata ada orang yang muncul di keramaian yang hadir di waktu itu memunculkan sebuah pertanyaan. Kaifa istiwa? Bagaimana caranya beristiwanya Allah? Imam Malik marah besar dengan pertanyaan seperti itu. Karena apa? Beliau sudah menjelaskan kaidah-kaidah Ahlus Sunnah dalam bab asma sifat gamblang jelas, yakni tidak boleh engkau bertanya bagaimananya. Tetapi wajib bagimu mengimani Allah beristiwa di atas, harus, enggak boleh bertanya bagaimananya. Kok tetap bertanya? Imam Malik marah besar karena hal ini pelanggaran terhadap syariat. Dan dia melakukan pelanggaran di depan banyak orang. Yang akan menimbulkan orang yang tidak paham akan sesat dengan sebuah pertanyaan itu. Maka beliau kemudian menyampaikan kalimat yang terkenal tertulis dalam banyak kitab. Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa' terjemahnya itu diketahui. Yakni berada di atas arsy. Wa kaifiyatu majhul, wa kaifu majhul. Bagaimananya itu tidak ada satupun yang tahu. Wal imanu bihi wajib. Beriman Allah beristiwa di atas arsy hukumnya wajib. Wassu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang bagaimananya istiwanya Allah itu adalah pertanyaan bid'ah. Maka beliau memerintahkan kepada murid-muridnya untuk ahriju, keluarkan orang ini dari majlis, diusir. Itu dilakukan oleh para salaf. Ya. Wahai kaum muslimin, jangan dengan perasaan kita dalam beragama, tetapi kita memakai ilmu nas Al-Qur'an wa Sunnah dengan pemahaman para salaf. Dalam hal ini adalah praktek secara nyata diusirnya al-bid'ah dan ditinggalkannya al-bid'ah, agar kita selamat dari makar-makar mereka, dari kebatilannya mereka ahlul bid'ah. Wa tanfirun nas anhum. Bab ini juga berbicara tentang tanfirun nas anhum. Usaha melarikan manusia dari ahlul bid'ah. Tanfir artinya tanfir adalah melarikan manusia dari ahlul bid'ah. Tentunya kaum muslimin peringatan agar kaum muslimin jangan mendekati majlis mereka, agar kaum muslimin meninggalkan ahlul bid'ah dan lari sejauh-jauhnya dari ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah ini adalah orang yang dolun mudil, sesat dan menyesatkan. Siapa yang duduk dengan al-bid'ah, maka dia akan tersesatkan oleh syubhat-syubhatnya ahlul bid'ah. Maka termasuk dari ajaran para salaf adalah tanfirun nas anhum, menjauhkan manusia dan melarikan manusia dari majlis-majlisnya ahlul bid'ah. Kalimat melarikan manusia dari al-bid'ah, melarikan manusia, menjauhkan manusia. Katanya koding, kayak perpecahan teman ya pak ya. Perpecahan tidak yang terjadi pak. Jangan ke sana. Saya halangi kalian. Jangan duduk di hadapan yang lebih dah. Hendaknya kalian menjauh. Menjauh dan lari darinya. Kiana dakwah apa maning kau melarikan orang dari ngaji. Nah, orang akan memandang ini sebuah sikap yang jelek. Oh ngaji yang masjid kau rentuk. Rentuk apa? Ngaji nang masjid, antuk nama badan? Negur niku tok si antuk, pak. Ya. Tapi ngaji dengan al-bid'ah di masjid, materi yang akan disampaikan adalah materi tentang Allah menyatu dengan manusia, umpamanya. Wahdatul wujud. Hah? Ini taklim mengerikan. Isi pengajiannya batil. Walaupun dilakukan di dalam masjid, kita memperingatkan orang jangan hadir di majlisnya dia. Dia akan membahas tentang akidah wahdatul wujud, menyatunya wujud Allah dengan wujud manusia. Atau bahasa Arabnya adalah ittihadiyah atau hululiyah, atau bahasa Jawanya menunggalo dia dengan setannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimian, maka kita harus menjauhkan manusia dari daya-daya sesat dan menyesatkan. Wa adami sima' minhum. Bab ini juga berisikan tentang adami sima'i. Adam tidak diperkenankan untuk mendengar dari al-bid'ah. Wa man masyamahum. Dan juga tidak boleh mendengar dari siapa saja yang berjalan bersama al-bid'ah. Berjalan dalam apa? Dakwahnya ahlul bid'ah. Berkawan dengan ahlul bid'ah. Apalagi menjadi muridnya ahlul bid'ah. Kita pun dijauhkan dari mereka. Dari gurunya dan dari murid-muridnya. Sudah kita lewati. Nomor 421. Yang berkaitan tentang Sabir Ibn Asal Al-Iraqi. Di mana orang ini mempertanyakan berbagai macam ayat-ayat yang masih mutasyabihat untuk kemudian dia membuat pemahaman yang menyimpang. Maka hal ini langsung dilaporkan kepada pemerintah di waktu itu, yaitu Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Kemudian ditangkaplah orang itu dan dipenjara dan dicambuk dengan pelepah kurma yang masih basah sampai berdarah-darah. Kemudian dia mengaku sudah bertobat. Orang yang namanya bertobat wahai kaum muslimin, tobat itu perhatikan memenuhi tiga syarat. Yang pertama, yandama ala fi'liha. Dia menyesal dari melakukan perbuatan maksiat itu. Menyesal. Yang kedua, ayya'zima. Yang kedua adalah meninggalkannya. Tarkuhu. Menyesal, kemudian meninggalkannya. Ustinabuhu. Al-iqla'. Bahasa Arabnya adalah mencabut diri. Menjauhi dari kemaksiatan itu. Dan yang ketiga adalah ayya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kembali. Kalau ini perbuatan maksiat yang nyata, misal seperti mabok-mabokan, bentuk tobatnya dia menyesal dari khamar. Dia menjauhi khamarnya dan setiap sarana yang menjurus ke khamar. Dan dia berazam bersungguh-sungguh agar jangan mengulangi kembali minum-minumannya. Lah kalau dosa itu berupa pemikiran, dosa itu berupa fikrah, berupa akidah, berupa penyimpangan dalam hati fikrah, bagaimana bukti nyatanya ya komisi? Bisa jadi dia mengatakan saya tobat. Tapi virus syubhat yang masih di benak kepala dia belum keluar. Suatu saat akan muncul kembali. Akan keluar kembali syubhatnya dan akan lahir kembali penyakit-penyakit dia. Karena itu Umar tidak hanya memukul dia, bahkan dipulangkan dia ke negerinya dan diperintahkan kaum muslimin untuk menjauhi Sabih Ibn Asal Al-Iraqi ini beberapa lama. Ditinggalkan Sabih dan tidak ada satupun yang bergaul dengan dia. Nah, ini namanya hajrun. Kaum muslimin diperintahkan untuk meninggalkan orang yang bermasalah seperti Sabih, dan ini termasuk dari bagian agama kita. Mungkin kita mengatakan deng jahat temannya, jangan pakai perasaan pak dalam menilai. Bisa dipahami hadirin? Ya. Tak lain itu dilakukan oleh para salaf kaum muslimin di negeri Irak, diperintahkan untuk menjauhi Sabih. Ada dua faedah penting di situ. Yang pertama, kaum muslimin terselamatkan dari pemikiran-pemikiran yang sesat yang ada pada otaknya Sabih. Dan yang kedua, Sabih merasa dirinya memang telah berbuat salah sehingga kaum muslimin meninggalkan dia. Dan ini pelajaran penting bagi dia agar dia bisa bertobat dengan tobat nasuha. Sehingga hajir itu manfaatnya besar. Cuman harus diterapkan sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i. Nah, kalau urusan duniawi, urusan marah-marah namanya, ya, Ini tidak boleh lebih dari 3 hari. La yahjurul muslima musliman atau ahahu fauqa thalath. Tidak boleh seorang muslim mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Tatkala ini bukan perkara bid'ah, tapi perkara urusan dunia. Urusan kecewa namanya. Kecewa atau kecewa, Pak? Pernah ada yang kecewa? Oh, mendina kecewa. Sadis teman, Pak. Oh, saya kecewa terus. Ya jangan, Pak. Gelem teman kecewa. Penyakitan mereka, Pak. Cepat budruk. Nanti stroke. Hidup itu hendaknya berlapang dada. Samaha. Memiliki jiwa tersamuh. Lapang dada dalam kekurangan orang lain terhadap dirimu. Kalau sering itu terjadi, ya boleh engkau mendiamkan saudaramu itu lebih dari 3 hari. Besok saudari yang ketiga, terakhir. Besok yang keempat, engkau ucapkan salam kepada dia. Lebih dari 3 hari, anda berdosa. Urusan dia masih marah, silakan. Oh, dia enggak punya ilmu. Dia berdosa. Tasi kesubah, sebulan tasi kesubah. Ngerikinis, assalamualaikum. Disblowera, tasi kesubah, Pak. Ya, corona. Karena dia tidak punya ilmu. Jahil dia. Melanggar agama. Marah boleh. Tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, bisa dipahami hadirin. Bedanya dengan ahli bid'ah. Dihajar, ditinggalkan, dibaikok. Tidak mengucapkan apapun kepada dia. Lebih dari 3 hari. Sampai dia tobat. Kalau dia tidak kunjung tobat, tinggalkan dia saja. Putuskan hubungan dengannya. Berarti memutus tali silaturahmi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Harus dipahami silaturahmi. Silatul itu adalah hubungan. Ar-rahim, rahim. Kalimat ini diperuntukkan bagi mereka-mereka yang ada hubungan rahim dengan kita. Kakak adik kita, saudara bapak, saudara ibu. Mereka family kita, makhluk kita. Adapun al-bid'ah ini bukan apa-apanya kita. Gak ada hubungan rahim dengan dia. Bahkan yang ada adalah dia menyesatkan umat. Saya tidak mau disesatkan olehnya. Saya tinggalkan dia. Saya tidak mau duduk bersama dia. Kalau kamu sebagai tokoh, sikapmu akan bermanfaat bagi umat yang lainnya. Oh, si fulan tidak mau duduk dengan dia karena memang dia sesat. Kalau anda bukan tokoh, anda minimalnya bermanfaat bagi dirimu. Yani anda tidak terkena syubhat dari tokoh yang sesat tersebut. Yang kau diadui batir, lah batir elak iki pak sing adui. Ini mudah? Kau batir elak kok seneng temen Rika. Dijauhi syukur alhamdulillah saya juga gak butuh. Itu ikhwan, cari teman itu yang baik. Pernah dibahas tentang akibat teman jelek? Pernah dibahas apa enggak ya? Sepertinya pernah tapi lupa, Pak. Di antaranya, akibat berteman dengan orang yang jelek adalah ikut jelek. Sampai pada tingkatan ikut syirik. Na'udzubillah. Akibat teman. Bukankah Abu Thalib terhalangi dari dakwah tauhid di detik-detik terakhir? Jikalau Abu Thalib bisa mengucapkan La ilaha illallah dijamin surga. Nabi yang akan membela Abu Thalib di hadapan Allah kalau dia bisa mengucapkan La ilaha illallah. Ternyata akibat pertemanan dengan Abu Jahal, Abu Jahal menghalangi Abu Thalib untuk mengucapkan La ilaha illallah. Terbawa pada kesyirikannya dan tidak mau bertauhid. Akibat apa, Pak? Pertemanan dengan orang yang jelek, yang buruk. Wong dolan kok kambi. Wong seneng totoan darah, Pak. Apa fungsinya nyilan arek ikut-ikutan, ki darane banter lho. Menangan totoan ngene 50.000-an, 50.000 tok lah ngapa? 50.000 jung, 50.000 menang jung. 1.000 menang 1.000.000, pas total 5.000.000 kalah. Aduh. Rugi nemen. Menang atau kalah itu sebuah kemaksiatan, hasilnya haram. Sedikit saya sebutkan ini. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan hasil yang didapat dari sesuatu yang haram itu. Termasuk dalam hal ini adalah perjudian al-maisir. Atawi kaum muslimin, jauhi yang seperti itu. Qala rajulun, termasuk ke 422. Qala rajulun libni Sirin, berkata seseorang kepada Ibnu Sirin, yani Muhammad bin Sirin, ulama besar di zaman tabi'i, generasi yang kedua dalam Islam, rahimahullahu ta'ala, inna fulanan yuridu ayyatiyaka ya'tiyaka wala yatakallam syai' wala yatakallam bi syai'in. Ada seorang mengatakan kepada Muhammad bin Sirin, sesungguhnya ada seorang fulan si'ab begitu, dia ingin datang kepadamu, ingin datang kepadamu, ingin menemuimu. Seorang ingin menemuimu, datang kepadamu, dan dia berjanji la yatakallam bi syai'in, dia tidak akan bicara apapun, dia tidak akan bicara apapun. Dan terus kenapa? Kenapa Pak? Menengahnya patung? Dia akan datang kepadamu dan dia tidak akan bicara. Mustahil, Ekomsi. Hal yang mustahil. Qala Muhammad bin Sirin mengatakan kepada orang yang memberitahukan tadi, si fulan ini ahl bid'ah, tokoh terkenal ahl batil di waktu itu, minta izin untuk bisa bertemu dengan Al-Imam Muhammad bin Sirin, dan dia berjanji tidak akan bicara apapun. Ini kan berarti apa? Oh, enggak apa-apa, kan enggak mau bicara, Mbok. Gur nongol rok. Orang ngomong apa-apa, kalau ngomong bahaya, Pak. Bisa kena sibat. Ki gur petontong jagung wis meneng bahaya patung. Boleh enggak? Boleh enggak kira-kira, Pak? Boleh enggak kira-kira? Jawabannya, yang ditanya bukan jenengan, Pak. Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin mengatakan, "Qul li fulanin," katakanlah kepada si fulan itu yang mau datang, "La, tidak boleh. Jangan. Mayat ini, jangan dia datang kepada aku. Walaupun janji tidak akan bicara." Fa'inna qalba bni Adam da'ifun. Alasan beliau, karena yang namanya qalbu, hati anak manusia, da'ifun, lemah. Wa'in ya khafu an asma kalimatan, dan sesungguhnya aku merasa takut, aku khawatir aku akan mendengar sebuah kalimat. Fala yarji'u qalbi ila ma kana, kemudian hatiku sesat dan tidak berbalik kembali kepada yang sebelumnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahiman jami'an. Anda perhatikan di sini. Ahlul bid'ah, antum umpamanya ustaz. Antum sosok ustaz, tokoh. Orang memandangmu. Datang ahlul bid'ah, tokoh juga, ke rumahmu, walaupun dia berjanji tidak akan ngomong apapun, itu sudah poin buruk bagimu. Orang akan mengatakan, Ustaz fulan sudah menerima kedatangan al-bid'ah ke tempatnya. Negatif. Orang akan menilai buruk kepadamu, karena Anda sudah mempersilahkan tokoh al-bid'ah ini singgah di tempatmu. Negatif. Negatif yang berikutnya adalah, setelah engkau menerima kedatangan al-bid'ah ke tempatmu dengan janji dia tidak akan berbicara, orang akan menilai, oh berarti sudah boleh kita bergaul dengan ahli bid'ah tadi. Nyatanya Pak Ustaz juga sudah baik-baikan. Yang namanya mertamu, Pak. Apa pertentangan? Ngerti pertentangan? Masa orang gelut kesuan, ya orang. Oh sudah baik-baikan. Orang tertipu dengan sikap. Akhirnya mereka pun membolehkan duduk dengan al-bid'ah. berjalan dengan ahlul bid'ah, mengambil ilmu dari ahlul bid'ah dengan alasan dia sudah pernah bertemu dengan Pak Ustaz. Wah, baik. Yang berikutnya, baik berikutnya adalah orang yang kaum muslimin ahlul batil datang ke rumah kita umpamanya dengan janji tidak akan bicara apapun, itu dusta. Ya, dia adalah datang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Bicara tidak apa? Apa? Menung bapak? Tok, tok, tok. Ya, enggak mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disambut bagaimana? Dijawab salamnya. Waalaikumsalam. Yang namanya orang, ada tata krama, bercengkrama, berbicara dengan bahasa tubuh yang baik, indah, senyum dan sebagainya. Namanya orang, bukan patung, Pak. Orang itu seperti itu. Yang berbahaya adalah akan ada sebuah kesan positif. Wong ahlul bid'ah iki kok sing main temen ya sumeh. Ngerti sumeh, Pak? Seneng guyu. Hah? Berarti tidak ada permusuhan denganku. Ah, sudah mulai Anda kemudian melembek dalam menyikapinya dia. Dan komentarmu sebagai ustaz kepada orang lain, oh si fulan ini ahlul bid'ah tetapi akhlaknya mulia. Wah, bahaya, Pak. Anda merekomendasi agar umat belajar dengan ahlul bid'ah ini dengan bahasamu, dia akhlaknya mulia. Bahaya. Memuji ahlul bid'ah ini pelanggaran besar. Nabi kita mengatakan, wa kullu bid'atin dhalalah. Semua ahlul bid'ah itu adalah sesat. Ya? Kok Anda memujinya, berarti Anda memberikan dorongan dan hasutan kepada umat untuk mendengarkan ucapan ahli bid'ah itu. Bahaya kaum muslimin. Dan yang lebih berbahaya lagi, dan disebutkan oleh Muhammad bin Sirin ini. Yang namanya pembicaraan, bagaimana kabar, berapa anakmu, setelah bertanya berapa anakmu, tanya apa lagi, Pak? Berapa istrimu? Begitu, Pak. Hah? Kerjanya bagaimana? Ditanya-tanya. Hanya melebar. Tidak mungkin seperti itu. Melebar-melebar. Pembahasan tentang agama. Ini dia. Kalau seandainya ahlul bid'ah itu berbicara dengan satu kalimat yang aku mendengar darinya dan masuk ke dalam hatiku, kemudian aku berubah menjadi pemikirannya seperti pemikiran dia terkena syubhat, maka kapan lagi hatiku akan kembali kepada sunnah ketika hatiku sudah terkena syubhat? Siapa yang bisa menyelamatkan? Hanya Allah. Dan Allah, ketika Anda melanggar ajarannya, Allah akan meninggalkanmu. Antum atau atas seorang, Nabi mengatakan, ihfadillah yahfadka. Jagalah olehmu syariat Allah. Perintah laksanakan, larangan tinggali, ya, larangan ditinggalkan. Ini menjaga agama Allah, termasuk menjaga agama Allah adalah dengan engkau meninggalkan berhubungan dengan ahlul bid'ah. Ini agama Allah. Ternyata Anda melanggarnya. Maka seorang yang tidak menjaga agama Allah, Allah pun tidak akan menjaganya. Akhirnya dia terombang-ambing antara syubhat dengan syubhat, bingung dengan bingung. Akhirnya dia terhempas. Tidak lagi di atas sunnah, tetapi dia beragama dengan perasaannya. Bahaya tidak, Pak? Bahaya. Orang itu mudah bisa berbolak-balik, Pak. Betapa banyak orang yang dulu ngaji di atas sunnah, ternyata sekarang dia di atas bid'ah. Itu banyak contohnya. Sehingga di sini, poin yang ke-422 terdapat apa, Pak? Terdapat apa? Contoh nyata pelarangan Muhammad bin Sirin dari kedatangan ahlul bid'ah. Hazur ini namanya, Pak. Membaikot dan tidak mau ketemu. Ini contoh salah. Kalau kita mengukurnya dengan perasaan kayaknya kok atas temen ya. Atas sebutin, Pak. Keras temen ya, ketemu biar gelem. Bukan kasih Islam, kasih Muslim. Wahai kaum Muslimin, ahlul bid'ah itu masih Muslim. Ahlul bid'ah itu masih sholat. Kalau tidak sholat ya sudah dia bisa kafir pula dari Islam. dia masih zakat, dia masih puasa, dia masih haji, dia masih baca Quran. Ini bid'ah muslim. Tetapi pada mereka terdapat kebatilan yang harus kita waspadai. Nah, sikap Muhammad bin Sirin adalah uswah bagi kita, contoh bagi kita. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kadang-kadang kaum muslimin, sikap seperti ini dibutuhkan. Berterus terang. Nah, ada beberapa orang yang punya pengalaman mengisahkan, saya dulu itu sebelum ngaji dari kalangan mereka, kaum sufiun yang melakukan ini dan itu. Nah, pada setiap ada kematian, dia mesti menghadiri acara itu, acara-acara selamatan. Sampai akhirnya dia mendapatkan hidayah, alhamdulillah, mengenal sunnah, tahu tentang halal haram, tahu tentang hak batil, tahu tentang bid'ah, akhirnya dia mulai untuk tidak hadir. Tapi begitu rapeton, diundangi baik pak. Para keton di SMS, ajaklah aku menyia nang mekae. Jadi dina ke patang puluh eh. Dosi mati pirang-pirang pak. Patang puluh. Ya, lawak kena terus pak. Paham ini maksudnya? Si mati wong rong puluh, patang puluh, ping rong puluh. Nah, bingung dia mau enggak datang, mau orang tegak dijujugi. Dijujugi. Bingung akhirnya. Akhirnya dia harus berterang-terangan dengan santun. Mengucapkan saya, alhamdulillah, sudah tidak melakukan itu. Dia akan bergejolak, tapi sebentar. Anda akan selamat dari keburukan bid'ah itu. Bisa dipahami hadirin? Ya, dengan santun dan baik. Qala Asma ibn Ubaid al-Dubai rahimallahu ta'ala. Al-Dubai rahimallahu ta'ala. Daghala rajulani min ashabil ahwa ala ibn Sirin. Masih berkaitan dengan kisah Al-Imam Muhammad ibn Sirin. Ada dua orang laki-laki dari kalangan ashabul ahwa, pengikut hawa nafsu, dari kalangan Qadariyah. Faqala, orang itu, dua orang itu datang, masuk, enggak minta izin, masuk ke majlisnya Al-Imam Muhammad ibn Sirin. Dua orang itu mengatakan, ya Abu Bakar, muhadithuka bihadithin. Wahai Abu Bakar, yakni kunyahnya Muhammad ibn Sirin. Dua orang ini mengatakan apa? Aku akan riwayatkan kepadamu, aku akan sebutkan kepadamu hadis Nabi. Hadis Nabi. Bukan ngomong yang lain. Saya akan sebutkan hadisnya. Faqala la, beliau mengatakan tidak. Jangan. Kenapa Muhammad bin Sirin mengenal dua orang ini adalah ahli bid'ah, pengikut hawa nafsu. Nah, kalau dua orang ini kemudian mengatakan kembali, naqra'u 'alaika ayatan min kitabillah. Kalau demikian, saya akan membacakan satu ayat dari Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu muslimin. Al-Qur'an. Tadi hadis. Kalau hadis masih ada apa? Sanksi sahih atau da'if, sahih atau palsu. Tapi sekarang ini, kalau demikian, kalau kamu enggak mau hadis, ya sudah, saya akan bacakan satu ayat dari Al-Quran. Bagaimana? Boleh atau tidak? Al-Quran lupa? Boleh apa enggak, Pak? Lagi dengan ditakani. Boleh apa tidak? Al-Quran ini lupa, bukan Quran. Boleh tidak? Tidak boleh. Kaget teman ya, atau serigalu. Tidak boleh, kata beliau. Jawaban Ibn Sirin, Allah, tidak boleh. Walaupun ayat Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan dengan tegas kepada dua orang itu, Latakumani anni awlaukumanna. Kamu berdua keluar pergi dari hadapanku, atau aku yang akan pergi dari sini. Masya Allah. Ini salaf. Ini sosok ulama ahli sunnah yang menjadi panutan kita. Tegas kaum muslimin terhadap perbuatan bid'ah dan al-bid'ah. Dan ini tidak berarti membuat hati kita keras. Kenapa? Kerasnya kita sesuai dengan syariat. Lemah lembut kita pun sesuai dengan syariat. Kapan kita lemah lembut, kapan kita santun, kapan kita tegas, kapan kita keras, semuanya dibimbing dalam syariat. Jangan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan, semuanya akan disantuni, akan dilembuti. Sampai pun al-bid'ah, itu menyalahi syariat. Tidak seperti itu ajaran Nabi. Muhammad bin Sirin mengusir orang itu. La takumani anni, sungguh engkau berdua pergi dari sini. Apa kalau kamu tidak mau pergi? Ya, saya yang pergi. Luar biasa ya, komisinya. Beliau tokoh. Kalau sampai salah langkah, umat akan salah dalam bersikap. Beliau ditonton, dilihat oleh umat sebagai takaran. Maka beliau tegas terhadap dua ahli bid'ah. Allah berkata Asma ibn Ubay, perawi kisah ini. Fakharaja, maka kedua orang ahli bid'ah itu pun keluar dari majlisnya Muhammad bin Sirin. Faqala ba'dul qaum, maka sebagian orang yang hadir di waktu itu bertanya kepada Muhammad bin Sirin, kok begitu? Apa pak? Keras? Apa tegas? Apa kaku regeng pak? Sing diniku? Hah? Terserah jenengan ngomong apa? Begitulah sikapnya Muhammad ibn Sirin. Walhamdulillah, di antara hadirin yang ada di waktu itu bertanya kepada beliau, mengapa Anda bersikap seperti itu? Sehingga mungkin ada di benak-benak kita, kok ding kayak gue ya? Ulama salaf, ding, lantek usir-usir ya? Mengerikan ini pak. Jawaban dari beliau ketika ditanya mengapa? Ya Babakrin, wa ma kana alaika ayyakra alaika ayat min kitabillah. Apa sebabnya engkau mengusir atau melarang dua orang itu ketika hendak membacakan kepadamu satu ayat dari kitab Allah? Apa sebabnya? Tuh ayat Al-Quran yang dibaca. Kalau hadis masih disaksikan. Bisa jadi hadis ini ditambahi oleh dia. Disisipi dengan bid'ahnya. Bisa jadi hadis itu campur hadis satu dengan yang lainnya. Bisa jadi rawinya lemah. Bisa jadi hadisnya palsu. Bisa jadi namanya hadis itu banyak pak. Untuk diteliti di waktu itu juga susah. Nah ini bahasa ayat. Engkau juga gak mau. Kenapa? Alasannya Muhammad bin Sirin adalah inni khasyitu ayyakra'a alaiya ayatan. Sesungguhnya aku sangat takut seandainya mereka ini membacakan satu ayat di hadapanku. Fayuharifaniha, ternyata dua orang ini telah merubah ayat itu. Kemudian ayat yang telah dirubahnya itu masuk ke dalam hatiku. Dan aku tidak tahu kapan akan keluar lagi dari hati. Apakah mungkin ayat Al-Quran dirubah harokatnya? Mungkin. Atau dirubah kalimatnya? Mungkin, karena tidak orang kayak kita lah dia baca ayat Al-Quran di depan kita. Seorang baca ayat Al-Quran di depan kita. Apa kita kemudian tahu, oh dia salah. Menguri kapal dia orang, nyalah-nyalah. Nah, bisa jadi dirubah hurufnya dan ternyata merubah makna. Seperti yang pernah kami sampaikan, dirubah dari seharusnya dhammah menjadi fathah. Menjadikan ideologi Mu'tazilah dan Jahmiyah. Itu kal Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Terjemahan yang benar. Wa kallamallahu, dan Allah berbicara kepada Musa dengan sebuah pembicaraan. Diganti dengan harokat fathah. Wa kallamallaha Musa taklima. Artinya berbeda. Dan Musa berbicara kepada Allah dengan sebuah pembicaraan. yang dilakukan oleh mereka dengan merubah doma ke fathah adalah dalam rangka mengingkari sifat Allah. Allah berbicara itu yang diingkari oleh al-bid'ah. Dalam ayat ini wa kallamullah, yang berbicara adalah Musa bukan Allah dengan diganti fathah. Padahal tadinya apa? Dhamma dalam huruf apa? Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, dirubah dengan wa kallamallaha Musa taklima. Orang yang sudah biasa belajar bahasa Arab, wa kallamallahu di sini fa'il predikat, ya. Musa pihak yang diajak bicara, objeknya. Predikatnya fi'ilnya berbicara. Allahu fa'il, yakni siapa? Subjeknya yang berbicara. Musa pihak yang diajak bicara. Berarti dalam ayat ini Allah memiliki sifat berbicara kepada siapa? Musa, dan Musa mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini dirubah oleh al-bid'ah dengan cara merubah harokat. Wa kallamullaha Musa taklima. Musa yang berbicara dengan Allah. Karena mereka menolak Allah memiliki sifat berbicara. Jenengan orang ngerti, Pak. Ya. Kemudian jenengan afal wa kallamallaha Musa taklima. Anda masuk pada ranah mengingkari kalamullah. Bahaya tidak? Bahaya. Wallahu a'lam bisawab yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.